kabar kamu hari ini? Sudah jadimu nostalgia denganku saat pertama kita bertemu. Adakah waktu walau sebentar saja? Nikmati malamnya dan bergandengan tangan santai saja.